Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين كما صلت المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan insyaallah kita memasuki bagian terakhir, mungkin hari ini kita selesai atau mungkin minggu depan. Dan setelah itu insyaallah kajian hari Ahad, kita pilih kitab yang lain yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Entah kitab apa nanti dicarikan. Yang lalu kita telah membahas tanda-tanda besar kiamat sampai yang nomor 6 yaitu ad-dukhon, tentang asap atau kabut. Berarti kurang 3, yang ketujuh, 8 dan 9. Yang ketujuh adalah matahari terbit dari barat. Yang ke-8 munculnya dabah binatang melata. Dan yang ke-9 adalah api yang menggiring manusia ke mahsyar. Sekarang kita bahas dulu yang ketujuh, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha. Di antara tanda besar kiamat adalah matahari terbit dari barat. Ini dalilnya cukup banyak, yaitu dari Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di antaranya di surat Al-An'am 158. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Pada hari datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu, pada hari itu iman tidak lagi bermanfaat kalau orang sebelumnya tidak beriman. Jadi yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu. Waktu itu kalau orang sebelumnya enggak beriman, baru iman saat itu enggak bermanfaat. Kecuali kalau orang sudah beriman semenjak sebelumnya, maka imannya tentu masih bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat Tuhanmu? Disebutkan di dalam hadis-hadis sahih bahwasanya yang dimaksud dengan hari kedatangan sebagian ayat-ayat Allah yang orang ketika iman saat itu tidak bermanfaat adalah huwa tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan ini merupakan qaulu aktsaril mufassirin, pendapat kebanyakan ahli tafsir. Jadi selama ini kan kita lihat matahari terbit dari mana? Dari timur. Nanti di antara tanda kiamat matahari terbit dari barat. Itu dalil dari Al-Qur'an. Para ulama ahli tafsir, Imam At-Tabari mengomentari tentang ayat ini, kata beliau, wa aulal aqwal bis-shawafi dzalika ma tadhahara bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala dzalika ina tatlu'u syamsu min maghribiha. Ya. Dan pendapat yang paling tepat untuk dianggap sebagai pendapat yang paling benar dalam menafsirkan ayat ini adalah sebagaimana yang telah banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa maksud beliau adalah matahari terbit dari barat. Iman sudah tidak ada manfaatnya kalau sebelumnya dia tidak beriman. Dan nanti juga ada dalil-dalil bahwasanya orang yang taubat setelah itu taubatnya tidak diterima. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau punya tafsir Imam Syaukan, Imam Asy-Syaukani, yaitu Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Beliau mengatakan faida sabata raf'u hadzal tafsir an-nabawi min wajhin sahih la qadiha fi fa huwa wasifut taqdim muhattamul akhd bihi. Apabila telah sahih tafsir dari Nabi tentang ayat ini, maka wajib tafsir dari Nabi ini didahulukan dan harus diamalkan. Jadi kalau sudah ada ayatnya begini, lalu Rasulullah selesai menafsirkan tafsirannya begini, itu tafsir yang harus diambil, tidak boleh pakai yang lainnya. Tidak boleh menafsirkan dengan tafsir yang lain. Tafsirannya Nabi Muhammad SAW yang penting sahih didahulukan. Menafsirkan Quran ini penting, jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Quran ini bisa dibawa kemana-mana. Kelompok manapun bisa berbicara atas nama Al-Quran. Karena itu supaya Al-Quran ini tidak dibawa kemana-mana, tetap sebagaimana yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka para ulama menjelaskan metode penafsiran Al-Quran, tahapan-tahapan. Ini penting sekali. Dan ini dijelaskan di dalam buku-buku tentang kaidah-kaidah tafsir, termasuk juga di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Tata cara menafsirkan Al-Quran yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Quran itu ayatnya saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya salah satu contoh saja, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Itu contohnya satu aja. Yaitu Allah tanya, lalu Allah sendiri jawab. Atau juga tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Diterangkan di surat Ad-Dukhan, ya. Bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin, malam yang penuh dengan barokah. Diterangkan lagi di tafsir di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah yang terjadi pada bulan Ramadan. Ini menafsirkan Quran dengan Quran. Dan ada ulama yang menulis tafsir khusus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini yang paling bagus, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullahu ta'ala. Bagus sekali tafsir beliau. Beliau itu orang ulama dari Afrika, Syangkiti, dari daerah Syangkit. Dan beliau datang ke Arab Saudi mencari ilmu sampai jadi ulama besar. Tapi tetap beliau hidupnya sederhana. Sederhana apa adanya. Beliau mengatakan ketika ditanya, kenapa Anda kok begini? Anda kalau mau jadi orang yang kaya raya kan bisa, mau cari dunia bisa. Kata beliau, saya dulu datang dari Afrika ke sini enggak ngerti apa-apa. Uang pun tidak bisa bedakan saya. Uang tidak bisa bedakan. Dan sekarang ini kalau saya mau cari uang bisa. Saya tahu pintu-pintunya. Pintu-pintunya mana saja saya tahu. Tapi saya tidak akan menjual agama saya dengan dunia. Kalau cari harta dengan cara yang halal, ya silakan. Kalau harus dengan menjual agama, tidak. Al-Asy-Syangkiti rahimahullahu ta'ala. Kemudian, kalau ternyata di dalam Al-Quran tidak ada tafsirnya, maka tafsirul Quran bisunnah, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah, dengan hadis Nabi. Karena hadis ini menjelaskan Al-Quran. Seperti misalnya ada sebuah ayat yang berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang baik, mereka mendapatkan kebaikan dan ada lagi tambahan. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, al-husna al-jannah wa ziyadah an-nazar ila wajhillahil karim. Yang dimaksud kebaikan adalah surga. Yang dimaksud tambahan adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Tafsir Quran dengan sunnah. Jadi kalau orang itu hanya mau dengan Quran saja, saya maunya dengan Quran, saya tidak mau dengan hadis. Kalau hadis itu bisa diragukan, apalagi hadis yang akad, ditolak, tidak bisa diterima. kami hanya mau dengan Quran. Dan mereka menyebut diri mereka dengan Quraniyun, ya, Quraniyun. Atau mereka dikenal juga dengan Ingkarus Sunnah. Sebenarnya bantah orang model ini sangat gampang, sangat gampang. Bagaimana cara bantahnya? Cara bantahnya kita bilang aja ke orang ini, Bapak kalau sholat satu hari berapa kali? Berapa? 5. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Dohor berapa rakaat? 4. Asar berapa? 4. Kemudian maghrib 3. Isya 4. Bagaimana tata cara sholatnya? Ya takbiratul ihram, doa istiftah, baca fatihah, baca surat, rukuk, dia cerita semuanya. Nah, di Quran ada enggak itu? Gitu aja. Di Quran ada enggak itu, Pak? Di Al-Quran. Enggak ada. Nah, terus Bapak dari mana? Dari mana kira-kira dia nemunya? Ya dari hadis. Loh katanya enggak mau dengan hadis. Sudah, berarti gugur enggak? Ajarannya dia gugur. Enggak mungkin. Seperti zakat, perincian-perincian zakat di Quran tidak ada, di dalam hati perinciannya zakat. Menafsirkan Quran dengan sunnah. Kalau ternyata di dalam sunnah tidak ada, maka tahapan yang ketiga, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan sahabat. Karena mereka itu lebih dekat ya masanya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Mereka paham bahasa Arab. Mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan Quran juga turun di hadapan mereka, para sahabat. Ada sahabat-sahabat pakar tafsir. Di antaranya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia ini pandai masalah agama dan ajarkan kepada dia tafsir. Sehingga beliau dikenal dengan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, ulama-nya umat ini, dan beliau adalah penafsir Al-Quran. Ibnu Abbas pernah menafsirkan satu surah di Quran. Kata yang hadir, kalau seandainya orang kafir dengar, masuk Islam semuanya kalau mendengar tafsirannya Ibnu Abbas. Kemudian juga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lain-lainnya. Kalau ternyata tidak ada tafsir dari ucapan sahabat, maka tahapan yang keempat, tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya tabi'in, para tabi'in. Ya, banyak pakar tafsir, tapi ini adalah murid-muridnya sahabat. Ada kita kenal, ada Mujahid, ada Atha, ada Ad-Dhahhak, ada Qatadah dan yang lainnya. Pakar tafsir tabi'in. Kalau dari tabi'in tidak ada tafsirnya juga, maka tahapan yang terakhir, yang kelima, yaitu tafsirul Quran bi muqtadha asy-syar'i wal lughah. Menafsirkan Al-Quran menurut kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidah bahasa. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, ucapan sahabat tidak ada, tapi ini tidak ada, maka kembali kepada kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya misalnya wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia termasuk wanita yang mempunyai haid datang bulan, maka dia itu masa iddahnya talatata quru, 3 quru. Nah, quru ini apa? Kembali kepada bahasa. Menurut bahasa, al-qur'u itu bisa berarti tuhru, suci, bisa berarti al-haidu, 3 kali suci atau 3 kali dikembalikan kepada kaidah syariat dan kaidah bahasa. Ya. Nah, tafsir model ini penting sekali supaya Al-Qur'an tidak dibawa kemana-mana, terjaga terus. Karena sekarang semua kelompok menyimpang pun mereka mengatakan Allah berfirman, tapi tafsirannya itu loh. Orang liberal yang dibawa adalah Al-Qur'an, tafsirannya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Kalau yang dipahami, kita pahami dengan kaidah-kaidah tadi, maksudnya adalah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agamanya para nabi. Kalau sekarang ya agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada rukun Islam 5, rukun iman 6 dan yang lain-lainnya. Tapi kalau mereka tidak, al-Islam ditafsirkan menurut segi bahasa saja. Bahasa saja. Islam itu artinya adalah istislam, pasrah. agama dan insya Allah itu adalah pasrah. Setiap orang yang pasrah, berserah diri kepada Tuhan, berarti dia adalah orang Islam. Yahudi yang pasrah kepada Tuhan, Islam. Nasrani pasrah kepada Tuhan, Islam. Ini bahaya. Tafsir dari mana ini? Menyesatkan. Menyesatkan sekali. Kemudian juga Al-Quran ini kitab hidayah. Kitab hidayah. Aslinya adalah kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ada penemuan-penemuan sains dan teknologi yang kemudian mereka membawakan dalilnya dari Quran, maka yang benar adalah ini ada penemuan teknologi terbaru dan sepertinya ayat ini adalah maksud daripada penemuan ini. Tapi jangan dipastikan. Mudah-mudahan ayat ini adalah maksudnya penemuan ini. Jangan dipastikan. Karena kalau dipastikan dan ternyata penelitiannya keliru, nanti orang akan menghujat Al-Quran. Berarti Quran keliru. Ya, itu penting sekali. Jadi maksudnya di sini kalau ada tafsir dari Nabi, maka didahulukan selama itu sahih dari tafsirnya siapapun. Kemudian dalil-dalil dari As-Sunnah, dari hadis tentang tanda kiamat matahari terbit dari barat sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan oleh Asy-Syaikhon Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka mereka semuanya beriman. Padzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Saat itulah iman orang tidak lagi bermanfaat kalau sebelumnya dia tidak beriman. Jadi jelas ya, Bukhari Muslim, matahari terbit dari barat. Jelas. Kita pahami dengan sebagaimana hakikatnya. Benar-benar matahari terbit dari barat. Jangan ditafsirkan macam-macam itu kiasan. Maksudnya begini, maksudnya begitu, enggak. Apalagi nanti ada penguat-penguat. Di antara penguatnya ada sebuah hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan yang lainnya, yaitu Imam Bukhari juga meriwayatkan tapi secara ringkas tidak sepanjang riwayatnya Imam Muslim. Melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauman, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari. Suatu hari beliau bersabda. Apa sabdanya? Atadruna aina tadhhabu hadhihi syamsu? Wahai para sahabat, tahukah kamu matahari ini perginya kemana? Ya, kalau terbenam itu loh, perginya kemana kalau terbenam itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Para sahabat tawadhu, tidak tahu, bilang tidak tahu. Dan ini adalah metode pengajaran yang sangat efektif. Metode tanya jawab. Rasulullah sering begini. Jadi tanya dulu kepada mereka sehingga mereka benar-benar dalam keadaan sadar. Kami tidak tahu ya Rasulullah, yang tahu Anda, tolong beritahu kami. Sehingga mereka siap untuk diberikan ilmu. Berbeda ketika kita langsung menjelaskan. Ini pengaruhnya kurang. Jadi metode tanya jawab bagus. Ayo. Saya tanya ini, jawabannya apa? Mereka bisa jawab, alhamdulillah. Tidak bisa, berarti mereka nyerah. Kalau sudah nyerah, berarti siap untuk diberi masukan. Ini metode bagus. Daripada orang kita beri ilmu dalam keadaan dia belum siap menerima ilmu. Rasulullah sering seperti ini. Contohnya lagi adalah ketika beliau melihat ada seorang yang sholat cepat sekali. Al-musi'u fi sholatihi. Sholat cepat sekali. Tidak ada tumakninahnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah, assalamualaikum. Kata Rasulullah, irji' fasholli, fa innaka lam tusholli. Ayo, kamu kembali lagi, sholat lagi, karena kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Ya kayak tadi cepat-cepatan. Cepat-cepatan tidak tumakninah. Setelah selesai datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ayo, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholatmu tidak sah. Sudah dia sholat lagi. Cepat lagi. Tidak tumakninah. Datang ke Rasulullah lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ayo, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Tidak sah sholatmu. Akhirnya orang ini menyerah. Orang ini mengatakan, "La uhsinu khairaha." Ya Rasulullah, saya tidak bisa selain ini. Inilah yang saya bisa. Lebih dari saya tidak bisa. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara sholat. Kenapa beliau tidak mengajarkan ketika orang ini pertama salah? Karena ketika pertama salah, orang ini tidak merasa salah. Orang ketika tidak merasa salah, diberi masukan, kurang nyambung, kurang mengena. Begitu sudah tiga kali sholat sampai capek, dianggap salah terus, baru nyerah. Sudah, saya menyerah, sudah. Beritahu saya bagaimana sholat yang benar. Baru diberitahu. Kemudian setelah itu, dan orang kalau tidak tahu dan mengatakan tidak tahu, ini juga termasuk adab. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu itu kan enak kan? Allahu a'lam. Itu nisful ilmi, separuh ilmu. Daripada kita tidak tahu bilang tahu, akhirnya kita masuk neraka jahannam, menyesatkan. Menyesatkan. Menjelang hari kiamat kan pernah kita bahas ya, orang-orang bodoh diangkat jadi ulama, jadi mufti, akhirnya dia fasu'ilu an ilmin fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Ditanya tidak mau bilang tidak tahu, padahal dia tidak tahu, memberikan fatwa tanpa ilmu, dia sesat dan dia menyesatkan. Fatwa-fatwa tanpa ilmu. Orang memberi fatwa tanpa ilmu, dia harus siap dibakar di neraka jahannam. Memberi fatwa tidak gampang. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu ya harus bilang tahu. Tidak boleh bilang tidak tahu. Karena itu banyak buku-buku ditulis tentang adab-adab mufti, orang-orang berfatwa. Di antara kitab yang lengkap dalam masalah ini yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, 4 jilid, judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in, pemberitahuan bagi orang-orang yang tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan atas nama Allah. Orang memberi fatwa tanda tangan atas nama Allah. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Dia bicara atas nama Allah. Jadi kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Karena itu pentingnya at-ta'ahul qabla tasaddur. Di antara adab thalibul ilmi, Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah taala punya buku berjudul Hilyat Thalibul Ilmi. Adabnya thalibul ilmi, di antara adabnya itu adalah at-ta'ahul qabla tasaddur. Harus dia punya ilmu yang matang dulu sebelum dia memposisikan untuk mengajar atau memberikan fatwa. Karena kalau dia tidak siap, nanti akan menyesatkan. Jangan dibalik. Karena kebanyakan kan terbalik. At-tasaddur qabla ta'ahul. Sudah memposisikan sebagai pengajar dan mufti, padahal dia belum siap. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena mereka-mereka ini nanti kalau mau belajar sungkan. Karena itu Rasulullah atau sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah dulu sebelum kamu memimpin. Sebelum memimpin belajar dulu. Kenapa? Karena kalau sudah belajar sebelum memimpin, ketika memimpin dia punya ilmunya. Atau kalau terlanjur memimpin belum ada ilmu, mau belajar itu sungkan. Sudah kadung terkenal, mau belajar lagi sungkan. Tidak enak sama orang. Nah ini, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Apa sih beratnya tidak tahu? Oh tidak tahu, saya akan bahas lagi nanti. Saya cari ilmunya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang sangat terkenal, gurunya Imam Syafi'i, Imam Mudaril Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Imam Malik ini dikenal di Madinah. Beliau adalah muftinya Madinah. Kalau ada Imam Malik di Madinah, semua ulama di Madinah tidak berani memberikan fatwa. Tanyakan Imam Malik, tanyakan Imam Malik, tanyakan Imam Malik. Sehingga ada kata-kata yang masyhur pemeo di Madinah yang berbunyi, kaifa yufta wa Malik fil Madinah. Bagaimana mungkin ada orang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih ada di Madinah? Tidak berani melangkai. Imam Malik itu pernah ditanya, ada orang datang ke Madinah dari negeri yang jauh, dia membawa oleh-oleh pertanyaan, kurang lebih 40 pertanyaan. Jadi sudah biasa ya dari dulu, orang itu kalau mau ke Mekah, ke Madinah, itu biasanya dari negaranya bawa pertanyaan. Bawa pertanyaan. Karena di sana banyak ulama, tanyakan di sana. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang ini membawa 40 pertanyaan. Setelah ketemu Imam Malik di Madinah, beliau tanya 40 pertanyaan itu. Ternyata Imam Malik hanya menjawab 4 atau 6 saja. Selebihnya beliau mengatakan, "La adri, saya tidak tahu." Imam Malik bilang, "Saya tidak tahu." Lalu orangnya itu marah. "Ya Imam, saya datang dari jauh untuk tanya kepada Anda, kok Anda bilang enggak tahu itu?" "Lah mau diapakan lagi yang enggak tahu?" Ya. Kata Imam Malik, "Sudah, enggak usah bingung, santai aja. Irkab rahilatak wadhab ilal baladil ladzi jita minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri." Ini aja. Sekarang bapak naik kendaraan bapak lagi, bapak pulang ke negeri bapak. Umumkan di sana, "Saya tanya Malik, Malik jawab, saya tidak tahu." Umumkan, tidak apa-apa. Subhanallah. Tidak apa malu, tidak tahu ya tidak tahu. Jangan sampai gara-gara malu, akhirnya jawab, jawabannya menyesatkan. Dan ini pembahannya. Ya. Selebriti jadi ustaz. Ya apa ini? Memberikan fatwa, mufti lagi. Pelawak jadi ustaz, memberikan fatwa lagi. Ya. Kalau Ramadan, Pak Ustaz, bagaimana kalau Ramadan itu? Apakah boleh kita pacaran bulan Ramadan? Katanya Ustaznya, "Ya kalau Ramadan itu pacarnya diajak terawih bersama, ya, ngaji bersama. Ini pacaran yang Islami." Ya ini kan menyesatkan. Yang menyaksikan berapa juta manusia. Akhirnya dianggap pacaran itu enggak apa-apa. Jangan dong. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kafir loh. Iya, ini tidak ada khilaf. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Aqidah Tahawiyah, "Wala nukafiru ahadan min ahlil qiblati bidambin malam yastahillahu." Kami ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim dikarenakan suatu dosa selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Orang berbuat dosa dan orang menghalalkan dosa berbeda. Orang zina kafir atau enggak? Enggak kafir, tapi dosa besar. Orang mencuri tidak kafir, tapi dia dosa besar. Orang berjudi tidak kafir, dosa besar. Orang minum khamr narkoba tidak kafir, dosa besar. Tapi kalau menghalalkan, oh tidak apa-apa, khamr itu halal, tidak apa-apa, boleh. Ini kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Termasuk menghalalkan pacaran. Hukumnya apa pacaran itu? Ini masalah besar loh. Banyak orang-orang itu yang tidak apa-apa. Kalau anaknya perempuan tidak punya pacar, orang tuanya bingung. Kamu ini sudah cukup umur, kok tidak ada yang apel? Tidak ada yang apel ini? Tidak punya pacar, apa sih kamu ini? Lupa, bu, tidak boleh pacaran. Tidak apa-apa, pacaran itu tidak apa-apa. Nah, ini bahaya, diberitahu. Pacaran itu tidak boleh. Ini loh dalilnya, dari Quran ini, dari hadis ini, tidak boleh. Setelah diterangkan dalilnya semuanya, dia tetap ngotot pacaran, tidak apa-apa, pacaran itu boleh. Ini bisa kafir orang ini. Ini masalah besar. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Ini istihlal. Istihlal, menghalalkan. Jadi bahaya. Jadi pacaran itu haram. Yang mana pacaran itu bukan merupakan tolak ukur seseorang menuju pernikahan. Pacaran itu palsu semuanya. Setelah nikah baru kelihatan aslinya. Berapa banyak orang pacaran sekian tahun, nikah sebentar saja, bukan kelihatan aslinya. Ya. Jadi para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian setelah mereka tidak tahu dan menyerah, beliau menjawab, "Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahtal 'arsy." fatakharru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu shi'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha. Ya. Jadi matahari itu ketika terbenam dia berada di tempatnya di bawah arsy-Nya Allah, lalu dia sujud kepada Allah, sujud terus sampai akhirnya Allah mengatakan, silakan kamu terbit lagi sebagaimana sebelumnya, silakan. Terus tiap hari seperti ini sampai nanti akhir zaman. Akhir zaman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada matahari ketika sudah terbenam, kata matahari, irtafi'i asbihi tali'ah min maghribik fatrusbihu tali'ah min maghribiha. Silakan kamu kembali lagi dan supaya kamu terbit dari barat. Maka pagi harinya dia terbit dari barat. Biasanya Allah mengizinkan terbit dari timur, akhir zaman Allah nyuruh dia terbit dari tempatnya terbenam, terbit dari barat. Nah ini sudah jelas, benar-benar matahari terbit dari barat. Lalu Rasulullah mengatakan, inilah hari ketika orang tidak lagi bermanfaat imannya kalau sebelumnya tidak beriman. Karena sekarang ini banyak orang akal-akalan ya, dia akal-akal. Sampai ada seorang dosen ya. Kebanyakan dosen-dosen S2 dan S3 itu telah dicuci otak. Kebanyakan pemikiran mereka cenderung untuk pemikiran liberal, sekuler dan semisalnya. Yang lurus sulit kita dapatkan. Karena mereka punya perkumpulan. Dan mereka tidak bisa masuk menjadi dosen kalau otaknya belum tercuci. Kalau masih Quran, Sunnah, pemahaman Salafus Saleh, tidak bisa masuk. Bikin pondok sendiri aja kan. Tidak bisa masuk di kampus kita. Ini bahaya. Sehingga ada seorang dosen. Dosen ini sekolah agama. Kuliah fakultas agama. Fakultas-fakultas keagamaan. Tarbiyah dan yang lainnya. Dosennya mengatakan, yang dimaksud matahari terbit dari barat itu adalah kebenaran keluarnya dari barat. Ya. Jadi dia mengingkari matahari terbit dari barat. Maka kebenaran itu keluar dari barat. Seperti sekarang, kebenaran-kebenaran banyak keluarnya dari barat. Jadi dia memastikan ada kebenaran keluar dari barat. Ternyata ada seorang mahasiswa yang pintar, tidak kalah pintar dengan dosennya. Pak dosen, kalau gitu sekarang taubat tidak diterima. Kan sekarang matahari sudah terbit dari barat kan? Anda mengatakan sudah kebenaran sudah muncul dari barat sekarang. Berarti sekarang orang taubat tidak diterima. Bingung dosen, tidak tahu jawabannya apa. Ya ini sebenarnya bantah orang-orang ahli batil itu gampang kalau kita tahu caranya. Mereka tuh rumahnya seperti rumah laba-laba, rapuh. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengenai iman tidak lagi diterima atau bahkan taubat tidak lagi diterima, dan ini adalah memang benar sebagaimana sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Karena ketika orang lihat matahari terbit dari barat, dia ini takut luar biasa. Yang mana dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang ajarannya Rasulullah benar, ajarannya Allah benar, semuanya benar, sehingga pasti dia iman, enggak mungkin tidak beriman. Ya iman enggak ada faedahnya saat itu. Sama dengan orang ketika rohnya berada di kerongkongan, sudah kelihatan surga, kelihatan neraka, baru dia mengatakan iman, ini terlambat kan. Kemarin, artinya sebelum roh berada di kerongkongan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, Mustad Imam Ahmad dan Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid dan qawi. La tanqati'ul hijratu ma tuqullibatit taubah wa la tazalu taubatu maqbulah hatta tatla'u syamsu min maghribiha fa idza tala'at kufi'a 'ala kulli qalbin bima fihi wa kufiyan nasul amal. Hijrah tidak terputus selama masih diterimanya taubat. Dan taubat selalu diterima oleh Allah sehingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka hati ditetapkan sebagaimana yang sebelumnya. Dan orang dicukupkan dari amal. Sudah tidak ada lagi taubat saat itu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan lagi. apakah matahari ini setelah terbit dari barat langsung kiamat? Ataukah masih jauh jaraknya antara matahari terbit dari barat dengan kiamat? Ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ruwiyah ya, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya baqannas ba'da thulu'i syamsi min maghribiha 20 wa mi'ah sana." Manusia masih tetap ada setelah matahari terbit dari barat selama 120 tahun. Jadi antara matahari terbit dari barat dengan kiamat masih ada waktu 120 tahun. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, apakah selama 120 tahun itu matahari tiap hari terbit dari barat, ataukah cuma sekali saja? Setelah itu tiap harinya seperti biasanya. Kalau kita baca riwayat-riwayat, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Bisa jadi cuma sekali terbit saja. Nah, setelah itulah tandanya kiamat. Kemudian berikutnya terbit seperti biasa. Sehingga orang-orang yang hidup setelahnya 50 tahun berikutnya sudah melupakan kejadian itu. Sehingga orang tambah jahat, tambah jahat, tambah rusak. Karena sudah lupa dengan kejadian itu, sudah lama jaraknya. Ada juga yang seandainya dipahami tiap hari terbit dari barat sampai 120 tahun, maka ini juga sama. Setelah lewat sekian tahun lamanya, orang sudah tidak tahu lagi bahwa matahari dulu terbitnya dari timur, yang kebiasaan. Sehingga orang tidak lagi menjadi baik, tapi tambah rusak, sampai sudah puncaknya rusak, barulah benar-benar terjadi kiamat. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebenarnya masih ada lagi tanda kiamat. Ya, coba kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Yaitu tentang adabah. Tanda kiamat besar ya. Yang ke-8, adabah. Munculnya binatang melata. Yang ini juga ada di Quran, ada di surat An-Naml ayat nomor 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu bi ayatina la yuqinun." Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila ancaman Allah benar-benar telah terjadi atas mereka, ancaman Allah, karena manusia nyimpang, fasik, maksiat, tidak mau dengan ayat-ayat Allah, maka ancaman Allah terjadi kepada mereka. Kalau ancaman Allah telah terjadi kepada mereka, maka saat itu akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan binatang melata dari bumi. Tukallimuhum annannasa kanu bi ayatina la yuqinun, yang dia bisa berbicara dan dia mengatakan bahwa manusia itu tidak beriman kepada ayat-ayat kami, tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Nah, ini binatang melata. Yang dimaksud binatang melata ini apa tandanya kiamat? Kalau kita kembali ke Quran, jelas ya, binatang melata. Kemudian juga di dalam hadis dijelaskan seperti itu, binatang melata. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tanda-tanda kiamat, beliau menyebutkan diantaranya adalah adabah atau dabbatul ardi, binatang melata yang dari bumi. Kemudian sekarang terjadi beda pendapat. Yang dimaksud binatang melata ini apa? Banyak pendapat. Ada juga riwayat sahih pula, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Ahmad Syakir, bahwa binatang melata ini membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya tadi, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Takhrujud dabbatu wa ma'aha 'asha Musa 'alaihi salam wa khatamu Sulaiman 'alaihi salam." Keluar binatang melata dan bersamanya itu tongkat Nabi Musa serta cincin Nabi Sulaiman. Yang mana binatang melata ini bisa mengetahui orang beriman dan orang kafir dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tongkatnya Nabi Musa masih ada. Cincinnya Nabi Sulaiman masih ada. Cuman di mana kita tidak tahu. Kemudian ada pendapat yang mengatakan ini binatang melata ini adalah bagian dari ontanya Nabi Soleh. Ada pendapat begitu. Jadi ketika itu ada salah satu bagian dari ontanya Nabi Soleh yang terlepas, kemudian masuk ke dalam bumi, nanti akhir zaman dia akan keluar lagi menjadi data. Tapi gak ada dasarnya, tidak sahih. Kemudian juga ada yang mengatakan, oh itu adalah seekor ular. Seekor ular. Oh itu adalah manusia biasa yang dia bisa berbicara dan macam-macam. Atau mungkin ada yang mengatakan, kata digambarkan ya, ada yang menggambarkan orang matanya satu di tengah-tengah sini, iya, setengah manusia setengah binatang, ada mata satu, tidak ada, tidak ada. Malah kalau kita lihat ada lagi yang mengatakan, oh itu maksudnya adalah wabah penyakit, apa bakteri yang menyerang, sehingga orang disuruh berpikir ini adalah azab Allah supaya kamu sadar. Tapi tidak bisa juga, karena Allah menyatakan dabbah, binatang melata, bisa dilihat. Dan dia juga bisa membedakan mana orang Islam, mana orang kafir. Karena itu penjelasan yang paling bagus masalah ini adalah penjelasannya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yang namanya dabbah, kalau kita paham bahasa Arab, di kamus manapun, yang namanya dabbah itu adalah dabbah, binatang melata. Itu aja, jangan ditafsirkan macam-macam. Sudah dabbah ya dabbah, binatang yang melata. Cuman bentuknya seperti apa, modelnya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Di mana keluarnya dabbah ini? Keluarnya pendapat yang benar adalah di Mekah. Fil Haramil Makki, di Mekah sana. Keluar di Mekah dan dia bisa membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Dahsyat sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tanda yang terakhir yang ke-9 adalah annaru allati tahsyurun nas. Nanti menjelang kiamat ada api yang menggiring manusia ke mahsyar. Tapi ini tidak sama dengan padang mahsyar hari kiamat nanti. Karena yang di kiamat nanti terjadi setelah kiamat. Ini sebelum kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih, di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman takhrujun nas ila mahsyarihim. Dan di antara tanda kiamat yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman. Ada riwayat mengatakan dari dasar Aden ya, dalam kota di Yaman, dan mengatakan dari sungai di Hadramut. Yang jelas pokoknya dari Yaman. Yang mana api ini keluar dan api ini menjalar ke seluruh penjuru dunia. Dan orang tergiring oleh api ini, digiring orang. Jadi mau gak mau orang itu lari menyelamatkan diri. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang gantian naik kendaraan dan jalan kaki karena tidak, karena kurang kendaraan. Tergiring manusia. Terus lari sampai kumpul di mahsyar, di tempat penggiringan. Di mana mahsyar atau tempat mereka berkumpul itu, tempatnya pendapat yang benar adalah di negeri Syam. Yuhsyarun nas ila Syam fi akhiriz zaman wa hiya ardul mahsyar, di negeri Syam. Jadi nanti manusia kumpulnya di negeri Syam menjelang kiamat, kumpul di sana. Yang mana negeri Syam ini banyak hadis memuji tentang negeri Syam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika keluarnya api itu, ya Rasulullah, famadza ta'muruna, ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika api muncul? Kata beliau, alaikum bisyam, kamu pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri yang sekarang terpecah-pecah, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah dan Yordania. Yang mana negeri Syam ini adalah negerinya para nabi. Dan di sana juga ada Masjidil Aqsa, masjid milik kaum muslimin yang sekarang telah dirampas oleh Yahudi dan kita wajib untuk bisa mengembalikannya lagi. Negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan negeri Syam dan negeri Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berilah berkah kepada negeri Syam, berilah berkah kepada negeri Yaman. Ya. Cuman ini bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Karena kalau sudah terjadi kiamat, kebangkitan hari kiamat sudah lain. Buminya bukan bumi yang ini. Negeri Syam sudah tidak ada lagi. Karena Allah berfirman di dalam surat Ibrahim 48, yauma tubaddalul ardu ghairul ardh. Pada hari ketika itu bumi oleh Allah telah diganti dengan bumi yang lain. Tidak ada lagi negeri Syam, tidak ada Indonesia, semua tidak ada, hilang, diganti buminya. Jadi ini tidak sama dengan hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, kata beliau, wa qala al-ulama wa hadzal mahsyar fi akhirid dunya qubailal qiyamah wa qubailan nafkhi fis-sur. Para ulama mengatakan penggiringan ini adalah pada akhir umurnya dunia menjelang kiamat dan menjelang ditiup sangkakala. Jadi tidak sama dengan kiamat. Kalau kiamat kita digiringnya, kita keluar dari kubur. Keluar dari kubur hufatan uratan hurlan. Keluar dari kubur dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan kita tidak berkhitan di padang mahsyar. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Ya, ya inilah tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan semua ini. Dan mudah-mudahan kita beriman kepada semuanya. Dan kiamat kapan kita tidak tahu. Tanda-tandanya telah banyak yang terjadi. Insyaallah mulai hari Ahad depan nanti saya pilihkan kitab apa yang paling banyak manfaatnya, kita kaji tiap-tiap hari Ahad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah. Dan mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbata wattiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihsirna fi zumratih. Allahumma wa'assalna fi syafa'atih. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma ijma'na bihi bi jannatin na'im. مع الذين لم تعلم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah wafatkan kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berilah kami kelak hari kiamat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Rabb, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.